Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Waliyus Salihin, Wal'aqibatu Lilmuttaqin, Wala Udwana Illa Ala Adh-Dhalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyara al-muslimin, ayyuhat talabah, rahimanallahu wa iyyakum. Walhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di masjid yang diberkahi ini, insyaAllah, untuk bersama kita mengamalkan salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslim sittun, bahwa hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Satu di antaranya adalah wa idza stansahaka fansahhu, apabila dia meminta nasihat kepadamu maka berilah dia nasihat. Berangkat dari hadis tersebut, kita pun beramal dengannya. Maka sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa malam hari ini insyaallah saya akan membacakan satu hadis yang hadis itu telah masyhur di kalangan kaum muslimin, bahkan mungkin para thalabah telah menghafalnya. Hadis yang berkaitan dengan perkara tauhidullah, di mana hadis ini merupakan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Saya bacakan. An Mu'adz ibn Jabalin radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, adalah aku, kata Mu'ad, pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Faqala li, lalu beliau pun berkata kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah? Hey Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba, yang hamba itu harus melaksanakannya, menunaikannya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? apa yang akan didapat oleh hamba ketika mengamalkan haknya. Qultu, maka saya pun menjawab, yaitu Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba ialah supaya mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wahakul ibadi alallah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mengadab siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah, maka saya pun bertanya, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah saya beritakan berita gembira ini kepada manusia? Qala, kata beliau, la tubasyirhum, jangan kamu beritakan gembira ini kepada manusia, jangan. Fayattakilu, nanti mereka akan ittikal. Insyaallah taala nanti satu persatu kita akan baca keterangan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Apa itu al-ittikal? Seperti yang telah kita sebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Jadi sudah tidak diragukan lagi keabsahan hadis yang telah kita baca. Seperti yang kita bacakan bahwa hadis ini datang dari sahabat Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, sahabiyun jalil. Beliau seorang sahabat yang masyhur, yang dikenal, bahkan termasuk dari tokohnya sahabat, termasuk dari tokohnya para sahabat. Wa kana mutabahhiran fil ilm wal ahkam wal Quran. Bahkan beliau adalah sosok yang sangat mendalami keilmuannya tentang hukum-hukum dan Al-Qur'anul Karim. Bahkan ada yang mengatakan sahabat Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu ini adalah a'lamu ummati bil halali wal haram, yang paling tahu dari kalangan umatku tentang perkara yang halal dan yang haram. Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu, beliau seorang yang pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman, mengajarkan ilmu, mengajarkan agama, dan memberitakan kepada mereka perkara-perkara yang diperintahkan serta perkara-perkara yang dilarang. Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Ini tentang beliau. Biografi tentang beliau banyak. Ini kurang lebihnya. Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Beliau pernah bercerita bahwa saya dulu pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar. di atas keledai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Hei Mu'ad, apa hak Allah atas hamba? Apa hak hamba atas Allah?" Yang kemudian beliau mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Kemudian Nabi menjawab satu persatu haknya dan apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika menjalankan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya apa? Ganjarannya apa? Ganjarannya adalah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa siapapun yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu saat itu menangkap bahwa ini berita gembira. Tidak disiksa kok, tidak diazab kok. Senang tidak? Jaminan. Maka beliau menangkap ini berita gembira. Orang tidak disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya? Nabi sudah sebutkan, yaitu ayya'buduhu, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wala yushriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini busyro, ini berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Mu'ad bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya beritakan berita gembira ini kepada manusia?" Berita gembira loh. Biasanya kalau berita gembira mestinya kan boleh ya. Berita gembira. Berita gembira, besok akan diumumkan pemenang lomba. Itu ditunggu-tunggu. Siapa ini pemenang lombanya? Apalagi hadiahnya diingini oleh semua peserta. Tapi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, "La tubasyirhum." Jangan kamu beritakan berita gembira ini kepada mereka manusia. Nabi malah melarang, jangan. Fayattakilu, nanti mereka itu akan ittikal. Ittikal itu maknanya adalah ya'tamidu ala dhalik. Fayatrukut tanafusa fil a'mali salihah. Ini namanya al-ittikal. Mu'ad, kamu jangan beritakan gembira ini kepada mereka. Nanti mereka akan ittikal. Ittikal itu akan bersandar atas itu. Maksudnya apa? Maksudnya, oh berarti ini yang penting tidak syirik. Ya. Yang penting tidak syirik, orang itu sudah mendapatkan jaminan. Apa jaminannya? Tidak akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah beranggapan seperti ini, kata Syekh, fayatrukut tanafus fil a'mali sahaka, namanya tanafus, yang namanya berlomba-lomba dalam amalan-amalan saleh. Dalilnya apa? Yang penting tidak syirik. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Al-Muharram. Ya kan? Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Orang yang berdalih ini, ketika dibacakan hadis yang seperti itu, yang insya Allah dalam tadi tanggal 26 ya, 26 Dzulhijjah ya, sebentar lagi akan memasuki bulan Al-Muharram, tanya dia, ya bersabdian, sekarang di bulan Al-Haram itu hukumnya apa? Sunnah. Lalu, karena apa? Sunnah, ya kan? Terus, ya antum beramal. Loh, gak iya. Orang kalau tidak bacakan hadis Mu'ad, kuntu radifan bihi sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hadis. Ketika orang dengarkan seperti membentuk jirik, maka akan tidaknya sudah ada azab, dikhawatirkan. Dan ini yang namanya al-ittikal, menyandarkan kepada sesuatu sehingga berenam, sehingga berakibat fayatrukut tanafus fil a'mal salihah, sehingga dia akan meninggalkan yang namanya berlomba-lomba dalam amalan-amalan saleh. Bahaya enggak yang seperti itu? Bahaya. Kalau orang sudah seperti itu, prinsipnya seperti itu, yang penting tidak syirik, selain dia akan meninggalkan yang namanya berlomba-lomba dalam amalan saleh, yang berikutnya dia akan bermudah-mudahan dalam melakukan dosa-dosa yang bukan dosa syirik. Masya Allah ya. Nah ini berarti dengan bab ini wis mulai menjurus ya kan, sudah mulai menjurus ini pada apa namanya tak kita pada malam hari ini sudah mulai menjurus. Dia sudah meninggalkan berlomba-lomba dalam amal soleh, plus juga dia akan bermudah-mudahan dalam melakukan dosa selama dosanya itu bukan dosa syirik. Jadi gitaran, berang-bereng itu. Antum kok gitaran nih, kan antum santri. Oh, enggak tahu hadis Mu'adz apa? Kep semau rapa, ya. Minum khamar, kadang-kadang kan ini air perdamaian ini. Kamu hidup enggak damai-damai kan? Yuk, nah, minum ini, tuangkan satu gelas. Hidupmu akan damai ini. Coba aja, belum pernah kan? Ya belum ini. Tapi itu kan haram itu. Haram-haram, ya saya tahu ini haram, tapi kan bukan syirik masalahnya. Kalau bukan syirik berarti konsekuensinya Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak menyiksa. Bahaya enggak kalau begitu? Bahaya pola-pola seperti itu. Berarti tidak semua yang diketahui itu atau disampaikan. Tidak semua. Lihat dulu dengan siapa kamu berbicara. Ini berita gembira loh. Kenapa Nabi melarang? Karena khawatir. Nabi khawatir mbok nanti kamu sampaikan, sampailah kepada orang-orang yang belum sampai ilmunya, taraf ilmunya, tingkatan ilmunya itu belum sampai. Justru malah ilmu itu menjadi fitnah bagi dirinya. Ini dikhawatirkan oleh Nabi ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Bahaya ini. Kelihatannya sih sepele, kelihatannya sih bagus, ya kan? Kenapa berita gembira tidak menyebarkan? Kenapa berita gembira kan tidak kita sebarkan? Lah ini kamu enggak debat Nabi aja ini. Kenapa Nabi berita gembira tidak disebarkan? Dan sudah ditanyakan, bok itikal jadi fitnah. Itu ilmu loh. Bisa jadi fitnah bagi orang yang belum siap terima ilmu sendiri. Oleh karena itu memang ilmu agama ini, yaitu ilmu apa sajalah, mau ilmu agama, mau ilmu dunia, semua itu harus diraih itu setingkat terus seperti itu. Sabar. Ya, sabar, satu ayat, satu hadis dihafalkan, difahami. itu malah akan memberikan banyak keberkahan yang seperti itu. Apalagi di zaman sekarang, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kita bicara sedikit saja sudah menyebar ke sana kemari bisa seluruh dunia. Oleh karena itu hendaknya seorang bijak di dalam berbicara, bijak di dalam berdakwah, apalagi yang diserukan itu urusan agama. Tidak semua yang diketahui mesti disampaikan saat itu juga. Tidak. Kapan waktunya disampaikan? Sampaikan. Kadang-kadang seorang menuntut. Kenapa tidak disampaikan? Kenapa tidak disebarkan? Mana makomnya? Beda makomnya. Kepada siapa saya harus sampaikan ilmu ini? Nabi saja dalam hadis ini melarang, khawatir nanti manusia apa? Ittikal. Lah kalau sudah seorang at-tanafu na'am yatruku fa yatruku at-tanafusa fil a'mali shalihah. Ya, orang bahaya ini sudah menyelisihi tuntunan, menyelisihi pedoman. Di sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Perintahnya untuk apa? Bersegera. Ayo bersegera. Yang namanya bersegera kan bergegas, disiapkan, siap begitu. Itu namanya bersegera. Mana komponen-komponen untuk mensukseskan mendapatkan maghfirah mir rabbikum? Segerakan. Siapkan perbekalan, ada sudah. Itu namanya bersegera. Gak ada orang bersegera itu kelalat, kelelet. Ayo segera ini mendaftar. 10 pendaftar pertama akan mendapatkan diskon 50%. Kelalat, kelelet. Ya gak dapat itu. Wong suruh bersegera malah. Ayo sudah dicatting belum ini pendaftaran ini. Lah kenapa diskonnya 50% ini? Kalau daftar yang berikutnya itu full. Pendaftaran apa misalnya? Kambing misalnya, beli kambing ini. Kalau 10 daftar beli ke orang ini nih, diskon 50%. Harganya itu 5 juta. Nah, diskon 50% 2.500. Itu seharga 5 juta. Besar. Kambingnya kalau disembelih bisa 30 kilo dagingnya. Bisa kalau daging besar itu, kambing besar. Kalau 11 yang berikutnya itu full. Mesti orang akan mendaftar segera ya kan? Karena dapat harga yang bagus ini. Itu namanya segera. Gak ada segera itu kelalat, kelelet ya namanya. Kelalat itu gak dapat tuh, tinggal main. Suen. Yang kedua, seperti yang telah kita sampaikan, itu akan bermudah-mudahan dalam melaksanakan dosa. Tidak kenal lagi yang namanya dosa. Karena sudah dalilnya yang penting tidak syirik. Dan dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, jelas keutamaan Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Beberapa keutamaannya telah kita sampaikan di awal majelis. Dan dalam hadis ini juga menerangkan kepada kita akan jawazu takhsisi ba'dhin nas bil ilm duna ba'dhin kama huwa Mu'adz ibnu Jabal. Bolehnya mengkhususkan sebagian manusia untuk mendapatkan ilmu itu, sebagian saja, bukan sebagian yang lain. Itu boleh. Sebagaimana Mu'adz Beliau saat itu mendengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak langsung disampaikan. Enggak langsung setelah itu Nabi melarang, tapi ini berita gembira ya harus disampaikan ini. Enggak. Hadis ini disampaikan di akhir hayat beliau. Karena beliau takut kitmanul ilm. Beliau takut ya akan menyembunyikan ilmu. Beliau sampaikan pada waktunya. Sehingga sekarang ada di hadapan kita dalam kitab-kitab hadis yang kita sebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, ketika kita belum mengetahui satu perkara, belum mengilmui satu pembahasan, itu bersabar. Jangan langsung memvonis, apalagi memutuskan tanpa memberikan ruang. Langsung diberikan hukuman, langsung diberikan vonis, berarti kamu menyembunyikan fatwa misalnya, berarti kamu, dan seterusnya direntet satu persatu. Lah kalau kayak gitu ceritanya, tidak ada faedahnya berarti hadis yang seperti ini. Semua itu diraih dengan satu persatu, diselesaikan dengan satu persatu, akan didapat dengan satu persatu, ma'asyiral muslimin. Apalagi itu ilmu, ilmu agama. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah sifat tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu raqibal himar wa ardafa alaihi. Rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengendarai himar, keledai. Keledai ini kalau mau digambarkan sebuah kendaraan, ini kendaraan yang gak bagus lah. Gak bagus itu kendaraannya. Tapi beliau alaihi salatu wassalam mau. Sehingga menerangkan kepada kita bahwa beliau adalah sosok yang tawadhu. Beliau adalah sosok yang rendah hati, yang patut untuk kita contoh dalam urusan apapun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Baik dalam ibadah kepada Allah, baik dalam bermuamalah, ya, muamalah bersama makhluk-makhluk Allah. Ini ada pada diri beliau. Salah satunya beliau mau mengendarai keledai. Keledai, antum pernah lihat keledai langsung? Seperti kuda. Kalau dulu di Yaman itu keledai biasanya itu nggo ngangsu. Ngerti ngangsu antum? Ngangsu ki ngambil air. Orang-orang badui, orang-orang pedalaman biasanya tunggangannya keledai. Keledai ditunggangi begini, terus nang burine kene, nang kene kudane dikasih galon lah, semacam galon atau ember apa, ngangsu jauh. Kedublak, kedublak, kedublak, kedublak. Itu biasanya orang badui itu yang seperti itu. Kalau kita sedang membaca hadis-hadis yang seperti ini, kemudian disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengendarai keledai, masya Allah. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentang baiknya beliau. Khilafa ma alaihi ahlul kibri. Beda halnya dengan keadaannya orang yang takabur, orang yang sombong. Tak mau dia kecuali harus kendaraannya yang wah, yang megah, Tidak mau dia mengendarai yang seperti inilah, tidak mau. Siapa salafmu kalau begitu? Beliau mengendarai keledai, dibonceng lagi. Nah, ya, beliau mengendarai keledai, dibonceng lagi. Maka, ya, usi nafsi wa iyyakum untuk mencontoh beliau alaihi salatu wassalam dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, tiru beliau alaihi salatu wassalam, bermuamalah yang baik, ya, berinteraksi dengan sesama yang baik, badlun nada atau kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajh, dengan menahan gangguan, mencurahkan perhatian dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang ceria. Dan itulah dakwah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Para santri, para penuntut ilmu misalnya, sebelum kamu bisa bicara mengajari mereka-mereka orang-orang yang belum paham tentang akidah, ajari dulu mereka dengan muamalah yang baik. Baru setelah itu kamu bisa bacakan kepadanya hadis. Mereka enggak ngerti apa itu bacaan hadis itu, enggak ngerti, ngembuk. Kelakuannya aja begitu misalnya. Ucapannya kasar, seolah-olah ini saya ini pokoknya menghadap ke depan terus. Gagahnya dia. Ada orang lewat tidak disapa misalnya, ini bukan dakwah, sampaikan. Sehingga itu dakwah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah fadlu at-tauhidi wa fadlu man tamassaka bih. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengannya. Ini bekal. Bekal bagi hamba. Semua kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkannya. Maka dikala seseorang itu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, dikala ia seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata, berpegang teguh dengan tauhid tersebut, dia akan mendapatkan keutamaan. Keutamaannya alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan dua keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia pasti dijamin masuk surga. Pasti itu. Al-muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah, jaminan surga menantinya. Yang kedua, dia tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Toh seandainya dia masuk ke dalam neraka, mungkin karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang belum terampuni, dan Allah menginginkan mensucikannya untuk memasukkan ke dalam neraka misalnya, dia tidak akan kekal selama ada dalam hatinya itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk sebuah maslahat. Meskipun ini tidak secara mutlak, tetap akan disampaikan, ya. Tetapi kalau keadaannya itu lebih baik untuk disembunyikan dulu, maka ini boleh. Boleh ini. Ketika ada maslahat di sana. Dan seorang yang akan menyampaikan ilmu itu dituntut untuk mengetahui siapa yang akan ia sampaikan. Lah kalau orang-orang yang ya belum mengerti, belum memahami tentang akidah misalnya, tentang bagaimana tata cara seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, tentu seorang harus memahami ini. Seorang harus memahami apa sih yang seyogianya saya sampaikan kepada Anda. Sehingga ilmu itu betul-betul masuk syai'an fa syai'an. Ilmu itu betul-betul masuk sedikit demi sedikit. Kemudian dia kokoh, kemudian dia kokoh. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'ad ketika beliau diutus ke Yaman. Ya Mu'ad, na'am wahai Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Hei Mu'ad, kamu ini akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Terus ila akhiril hadith. Satu persatu ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, semua itu akan tersampaikan pada waktunya. Namun kadang-kadang ya, seorang yang belum siap untuk mendapatkan ilmu, kemudian disampaikanlah ilmu tersebut, justru malah menjadi fitnah baginya. Lah kalau sudah menjadi fitnah baginya, kemana-mana itu subhanallah, fitnah. Ucapan-ucapannya itu tajam-tajam sekali. Nah, apalagi zaman sekarang, zaman update status, ya kan? Nah, tahu sedikit ilmu, yang itulah. Sejatinya wallahualam bisawab, apakah itu ilmu atau bukan, atau hanya dugaan-dugaan, kemudian dia update status, supaya orang itu melihat. Kadang-kadang kalau sudah ke update, ada yang mengkritisi, ada yang menasehati, ada yang membuatnya kalah. Akhirnya klarifikasi. Klarifikasi. Itu bukti kamu itu belum siap menerima ilmu. Bukti kalau kamu itu masih sembarangan kesana kemari, belum bisa menyaring. Ingat hadis ini, pelajari hadis ini. Sehingga tidak sembarangan menyampaikan ilmu itu. Dengan siapa kamu bicara? Apalagi zaman sekarang, seperti yang telah kita sebutkan dan seperti yang telah kita ketahui bersama, fitnah begitu banyak. Fitnatu syubuhat ataupun fitnatu syahawat. Yang berkaitan dengan syubuhat membuat seorang itu rancu dalam berpikir, membuat seorang itu bingung, ya karena itu memang fitnah seperti itu. Namun jalan keluarnya ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, pelajarilah ilmu satu persatu. Ya, pelajari ilmu satu persatu, karena itu merupakan, dengan ilmu akan tumbuh dalam hatinya itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia bicara, sebelum dia ya berbuat, sebelum dia update status misalnya, itu akan berpikir, apa sih dampaknya, apa sih buah dari itu apa? Manfaatkah, ilmukah, atau malah jadi memperkeruh fitnah misalnya? Memperkeruh perkara-perkara yang membingungkan sebagian manusia. Oleh karena itu memang terkadang ilmu itu disembunyikan karena ada maslahat, sehingga bukan menjadi konsumsi umum, belum saat itu. Pelajaran yang berikutnya, ma'asyara al-muslimin rahimanallahu wa iyyakum, yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ta'addubul muta'allim ma'a mu'allimih. Hendaknya seorang yang belajar itu memiliki adab bersama yang mengajarinya. Adab atau akhlak ini ada tiga. Adabun ma'allah, wa adabun ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa adabun ma'a ibadillah. Adab bersama Allah, adab bersama Rasulullah, dan adab bersama hamba-hamba Allah. Yang pertama dan yang kedua mengikuti syariat. Imtithalu fi ma'amar, mengamalkan yang menjadi perintah dan meninggalkan yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga ini adabun ma'a ibadillah. Para ulama menyebutkan akhlak yang baik itu akhlak yang seperti apa. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa adab yang baik itu berkisar tiga perkara. Kaful adha, menahan gangguan. Senang gak punya teman suka mengganggu? Senang gak? Saya yakin jawabannya gak senang. Ya kan? Kita kan ini di pondok pesantren. Ada teman yang suka ngambil barang milik kita misalnya. Mesti gak senang. Atau suka membuli kita. Membuli itu ngolok-ngolok lah. Madani. Mesti gak disenangi. Suka memberikan gangguan-gangguan. Mesti gak disenangi. Lah kamu jangan. Kalau kamu ingin melakukan adab yang baik, akhlak yang baik, kamu jangan mengganggu. Kalau kamu tidak senang untuk diganggu, maka kamu jangan mengganggu. Sudah. Kamu gak mau dipukul, kamu jangan memukul. Teorinya seperti itu. Dan itu akhlak yang baik. Menahan gangguan dari orang lain, itu salah satu akhlak yang baik. Oh, ini mengganggu, jangan. Contohnya apa? Ya tadi, salah satu contohnya. Kalau contoh lain di kehidupan masyarakat, beli motor King misalnya. Knalpotnya disedet. Ngerti disedet nandung? Garangannya jadi copot. Mulanya kan kuar-kuar itu. War-war. Sementara dia ada di komplek. War-war-war-war-war-war-war. Banyak mesti orang-orang sekitar di situ terganggu dengannya. Kalau sudah efek seperti itu, biasanya doanya tuh jelek biasanya. Iya kan? Biasanya doanya tuh jelek-jelek. Nah, kalau orang satu komplek doa jelek semuanya karena terganggu dengan suara knalpot bising misalnya. Ya. Doa semuanya doa yang jelek, satu aja dikabulkan, habislah hadiah. Nah, maka jangan mengganggu. Ya. Kalau mau diganggu, jangan mengganggu. Kadang-kadang kalau di dunia sosial media juga seperti itu. Japri. Japri terus, kejar terus. Sampai dapat pokoknya. Kalau orang itu terganggu dengan japrianmu, jangan kamu lanjutkan. Sudah, mungkin dia terganggu dengan pertanyaan saya, dengan jangan kamu lanjutkan. karena kamu mengganggu. Kadang-kadang yang terganggu ya semen ora terganggu ya dihilangkan gangguan. Di sosial media diblokir saja sudah. Apakah ada yang ingin memblokirnya? Yes, pencet saja langsung tanpa ragu. Ya kan? Karena ada aksi pasti ada reaksi karena Anda mengganggu. Saya enggak senang di seperti itu, saya enggak senang pokoknya. Kamu enggak senang juga kan di seperti itu kan? Ya, jangan mengganggu berarti. Ganggu itu yang seperti itu. Kadang-kadang malah ngajak debat. Kelihatannya sih bertanya, tapi lama-kelamaan ngajak debat. Saya tanya, ya akhi, demikian-demikian. Dijawab satu, dikasih kesempatan. Dua, dijawab. Akhirnya ngajak debat. Debat yang maksud tujuannya adalah lil ghalabah. Hanya untuk menang-menangan. Debat, tapi tujuannya apa? Untuk menang-menangan. Mau antum? Tidak mau. Orang yang bisa tidak mau. Dan itu salah satu prinsip sunnah. Itu salah satu prinsip sunnah. Meninggalkan perdebatan. Nah tujuannya tidak ada. Tujuannya yang penting saya. Pokoknya kebenaran itu saya. Jadi membatasi kebenaran itu manut dengannya. Sudah sana. Blokir saja. Biar tidak terganggu lah, supaya tidak mengganggu sudah. Kaful adza. Ini akhlak yang baik. Ingat baik-baik ini. Teori mungkin sudah sering disampaikan dalam muhadharah-muhadharah. Tapi amal praktek nanti berbeda-beda. Amal prakteknya itu, ini termasuk mengganggu ya, berarti jangan. Itu sulit sekali. Gimana cara berhentinya untuk tidak mengganggu ya? Kadang-kadang enggak puas itu. Ayo kita serbu, japri semuanya loh. Sekian banyak orang, japri semuanya. Sudah. Mengganggu, jangan mengganggu. Ini yang pertama, adab yang baik. Yang kedua adalah badlun nada, mencurahkan perhatian, memberikan perhatian, bisa dengan memberi atau menggugurkan, ya. Atau apa? Menggugurkan hak misalnya. Memberi jelas lah ya. Sini saya kasih antum. Ya apa? Ini saya kasih. Minyak wangi misalnya. Ya. Kan memberi jelas, senang kan? Menggugurkan hak itu misalnya, misal. Ada orang hutang sama kita. Hutang ya 2 juta lah misalnya. Hutang 2 juta. Dulu utangnya ya, tolong saya nih bla bla bla segala macam. Iya. Khair enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini saya kasih. Hutang ya, salaman, deal. Hutang itu. Ngomongnya hutang. Terus berjalan waktu, kemudian ternyata belum disarutang-sarutang. Dan yang diutang ini paham kalau kamu tuh sulit sebetulnya nyerutang. Ya sudahlah. Gimana akhi? Ya saya belum bisa ya, enggak apa-apa. Sudah, gini aja. Karena badlun nada itu termasuk akhlak yang baik, muamalah yang baik. Enggak usah bayar. Senang enggak orang? Punya hutang 2 juta, dulu kita hutang. Kan haknya orang yang diutangi kan minta. Kan enggak menyalahi hakmu kan? Kan enggak kan? Itu uang saya, uang kamu dulu pinjam sama saya. Dan ketika saya minta itu uang saya, bukan uangmu. Kadang-kadang orang tersinggung ditagih utang, langsung update status, ana habis dan sebagainya. Loh, ana enggak minta uang santum, itu uang saya yang dulu kamu antum pinjam. Loh kok malah update status kemana-mana jadi semua orang tahu. Bijak enggak yang seperti itu? Enggak bijak itu. Akhirnya ya wis lah, karena ternyata kamu seperti itu, dah. Antum, saya tahu antum sulit bayar. Termasuk badlun nada adalah menggugurkan haknya. Haknya dia nagih. Karena itu haknya dia gugurkan, akhirnya dia lunaskan. Sudah enggak usah bayar, enggak apa-apa. Mestinya kan orang berterima kasih ya, alhamdulillah. Itu kalau 2 juta, lah kalau 10 juta, lah kalau 20 juta kan banyak. Kemudian orang awas lalu lah. Mesti kan terima kasih ya. Alhamdulillah jazakallahu khairan antum baik. Iya karena ini badruna ada muamalah baik bersama hamba Allah. Tapi kadang-kadang malah orang memanfaatkan. Kalau antum sudah melunaskan tidak ditagih, kalau begitu ana utang lagi apa boleh? Oh, wala. Ini kok malah utang lagi? Iya ya. Harus dikasih pelajaran ini. Apa ada yang begitu? Oh, ada yang begitu. Kadang-kadang begitu. Makanya saya terpikir contoh badrun nada yang menggugurkan hak. Sebetulnya banyak menggugurkan hak itu banyak. Adimu ketabrak motor misalnya ya biar mati meninggalkan dunia. Nah, akhirnya kemudian kamu gugurkan haknya. Ya sudah, maafkan, selesai masalah. Itu kan menggugurkan ya. Tapi ini ada rinciannya. Ada rinciannya. Makanya saya contoh yang mudah saja. Menggugurkan apa? Hak. Hutang piutang misalnya. Nah, dan bagi santri ini jangan mudah untuk hutang piutang ya. Itu akan membebankan sekali. Jadilah santri yang zuhud, yang qanaah, yang apa adanya lah. Nah, talaqatul wajah ini yang ketiga. Wajah ceria. Malah dikiranya kamu ini karena dia mengamalkan hadith, mengamalkan muamalah yang baik bersama manusia, ya kan kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajah, wajahnya berceria, senantiasa ceria, baik, ketemu orang menyapa, ya khair ya khis, sehat masya Allah ini kuat. Dikira orang itu antum ini kelihatannya orang nggak pernah sedih ya. Oh ini cerita kenek berat sekali ini. Ini karena ini mengamalkan hadis ini masalahnya. Muamalah yang baik bersama hamba-hamba Allah. Sehingga saya gak mau abus. Memiliki wajah abus, ketemu abus. Bermuka masam itu saya gak mau. Ketemu yang khair-khair aja lah. Ya khair lah, bas lah istilahnya. Gimana Yus? Khair lah. Lanjutkan. Kan damai kelihatannya kan. Kalau di dikuliti terus, ini lagi memikirkan banyak ini. Kamu nggak tahu aja. Saya nggak cerita aja. Kalau saya cerita, bisa jungkir balik antum ini nggak bisa. Ini karena mengamalkan hadis. Ini akhlak loh. Ini akhlak loh. Salah satu akhlak. Makanya jaga ini. Biasanya orang ingin sesuatu, ya tertarik pada sesuatu itu karena akhlak, karena pelayanan yang baik. Meskipun kamu jual mahal, tapi di ya yes. Itu biasanya nggak apa-apalah, nggak apa-apa. Biasanya gitu, nggak mandang keras. Kamu baiklah intinya. Kamu mengamalkan hadis itu, orangnya baik sudah. Saya percaya sudah sama kamu. Itu ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah dan dalam muamalah. Muamalah tadi saya contohkan. Kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajah. Ya para santri, para talabah, mungkin sekian tahun lagi, ya menjadi da'i, menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah. Jangan lupa, milikilah akhlak yang baik. Milikilah perangai yang baik. Betul, semua orang itu punya aib. Betul. Tidak salah. Punya kekurangan. Ya. Betul, tidak salah. Tapi kalau seorang sudah memiliki prinsip ini, akhlak yang baik, badlun nada, itu insya Allah akan baik itu. Dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Sehingga tidak hanya hebat dalam teori, tapi juga dalam praktek amali. Hebat dia. Dia orang yang qaulan wa amalan. Masya Allah. Kalau cuma ngomong tok sih, Yos. Ya, cuma bicara aja sih ya. Namanya orang bicara. Nah, ingat-ingat baik ini. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akidah semuanya. Ini sudah isya ya. Ini apa ini? Pertanyaan dari antum? Afandat minta nasihat bagi anak yang suka membuli ketika dinasihati temannya malah ngelawan. Itu berarti kamu kafu apa namanya melakukan adza itu. Yang suka membuli ini kamu berarti suka mengganggu. Ingat lo ya, semua akan bertanggung jawab dari apa yang dilakukannya. Akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Sekarang mungkin kamu hebat karena mungkin kamu senior misalnya. Karena mungkin kamu lebih lama misalnya. Bisa membuli sekarang. Suatu saat nanti kamu akan mendapatkan balasanmu sendiri. Yang suka membuli ini, camkan baik-baik. Tidak akan pernah ya lepas sebuah amalan pun dari balasan. Akan mendapatkan saatnya tiba. Takut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya? Yang suka membuli nasihati melawan malah itu karena kadang-kadang wis mana senior. Kalau betul-betul senior ini tawadhu ini, seperti Nabi ini, tawadhu. Justru malah memberikan yang baik, enggak malah membuli. Ya kalau yang dibuli itu kupingnya kandel lah, ngurus yang dibuli gitu. Sedikit-sedikit lapor, habis. Itu bisa berbahaya. Ya, jangan suka membuli. Kamu akan mendapatkan balasan itu. Enggak sekarang nanti, tapi balasan itu pasti akan terjadi. Ingat baik-baik. Ya. Mungkin ya itu tadi Kak, sekarang masih di komunitas ini. Suatu saat kamu ketika sendiri, ketika kamu nanti dibully, yaitu kamu harus merenung, mungkin dulu saya membuli teman saya atau adik kelas saya atau junior saya. Itu balasannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Suara merdu ZX25R. Ini motor kan? Motor ya? ZX25R. Motor mewah ya? Falhasil ya, kalau seorang itu terganggu dengan yang seperti itu, hendaknya tinggal kan? Ya? Kalau dari pabriknya sih biasanya masih segitu-gitulah, tidak terlalu kelihatannya. Tapi memang udah disedot ke, dicopot itunya memang tambah seru ya. Jangan mengganggu lah. Antum insya Allah tahu lah yang mana yang gangguan, mana yang bukan gangguan. Bukan antum sendiri itu nggak senang kalau diganggu. Kita semua nggak senang, nggak ada yang senang kalau diganggu. Maka jangan mengganggu. Taib, wallahu ta'ala al-muswab. Semoga memberi manfaat dan motivasi bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.